Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzal al-Qur'an huda lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat jamaah azhar yang saya hormati, pertama saya sudah menduga kalau saya berangkat jam 8 dari rumah itu insya Allah orang telat. Tetapi karena sesungguhnya alasannya karena cucu saya datang, saya merasa eman-eman orang kebutuh lesen. Jarang sekali saya bisa ketemu cucu saya. Yang kedua, alhamdulillah sedari sore tadi saya mengikuti pertemuan Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya merasa perlu karena terlalu banyak orang yang menjadikan saya pribadi sebagai tempat hambatan untuk bertanya. Terus next season kita garo di kerbitro terus biye. Saya katakan jangan kamu memburung-burungkan diriku, karena sebelum apapun saya tetap akan berbuat baik di negeri yang kamu angkat dulu. Sebab saya selalu punya prinsip remoro memori, benar dan tidak itu tetap negaraku. Terlepas apakah perbedaan yang ada sekarang ini semoga mendewasakan perjalanan semua. Karena menurut saya kita sebenarnya sudah dilatih berbeda itu sudah lama. Tapi mengapa setiap kali ada perbedaan kok seakan-akan seperti ujung memecah itu? Dan pertentang omongannya rakaruan, padahal kita sudah dilatih beja itu sudah lama. Kalau tahun kemarin puasa berbeda 5 kali, ya kalau tahun ini 3 perbedaan. Yang saya tahu pertama Torekot Naksabandia itu memulai puasa pada tanggal 27. Mungkin Bapak juga mau membaca ya. Kemudian Muhammadiyah memulai tanggal 28. Terus pemerintah kita mengumumkan pada tanggal 29. Perbedaan semacam ini kalau kita pahami, sesungguhnya sesuatu yang indah manakala dengannya bisa menempatkan persoalan secara proporsional. Yang paling bahaya itu orang yang tidak siap beda. Generasi yang beda, apalagi ini Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa bahwa dia satu Syawal jatuh pada tanggal 28 Juli. Sementara Majelis Ulama Indonesia baru akan sidang isbat tanggal 27 malam. Sehingga nanti kita tunggu saja. Dan saya kalau sudah ada pengumuman semacam itu, saya kembalikan kepada Anda semua. Sebab saya hanya berpesan, jangan yang memulai 28 kalau nanti hari rayanya lebih dulu kemudian menjustifikasi yang 29 itu bahaya. Itu malah ngayangnya ada karuan, logo ini bodoh-bodoh kok kosong. Yang 29 itu tengahnya, tapi kosong-kosong kok bodoh. Ya, itu bisa terjadi karena podo-podo pekoe itu. Padahal yang dimaui oleh Islam itu tidak seperti itu. Tolong dengarkan sedikit, saya berbelok sedikit. Ru'yatul hilal, kata ro'ah itu maknanya mustara, dia bisa berarti melihat. Kalau melihat dengan mata itu Majelis Ulama memakai istilah ru'yatul bil-fi'li, melihat dengan mata pelajar. Tetapi kalau ilmu pengetahuan, ilmu hisab, ilmu falak, dia memakai bahasa ru'yatul hilmi. Di Indonesia itu sangat terkenal ru'yatul bilfi'i. Jadi lihat nonton bulan, itu kudu weruh karo mripate. Oleh ini teropongnya paling laris di Indonesia. Saya lahir di pantai-pantai, suci wono. Gelelah merdu. Saya mulai burung, gelelah si kincet, ya bener. Padahal dalam kesepakatan para ulama di Asia Tenggara, imkan rukyah, kemungkinan terjadi rukyah itu diambil 2 derajat di atas ufuk. Maka ada Muhammadiyah memandang jika sudah terjadi ijtima, sesuk mesti mengkotor. Tetapi ada yang nunggu di orang-orang derajat di atas ufuk, belum, tidak akan jadi rame. Sesungguhnya kalau dengan tahu perbedaan ini indah. Aku paling senang yang nongol siap hidup. Yang saya tidak suka, gue seorang ngerti lara-larai, nyamaki si jina-jina, dan itu yang bahaya. Seorang Mahfud MD-nya saya sebegitu pandainya. Hari ini sampai mengeluarkan klarifikasi untuk tanggal 22. Nah, sesok ngetek hidup. Ada orang yang mengusulkan pencoblosan ulang, itu menurut beliau sia-sia. Apa-apa pengarahan masa pada tanggal 22 sudah berpikir ini Polri, bukan lagi antar tim sukses, ya kan? Ini akhirnya kalau tidak siap beda, ya akhirnya rame. Mulanya saya selama Ramadan ini ngilir-ngilir, saya ini dobenan baik. Syukur nejennya bisa berpikir seperti saya. Saya itu nak milih pimpinan karena saya orang yang skeptis. Aku tu orang ragu. Saya nak milih pimpinan itu pimpinan yang jeleknya sedikit. Aku boleh pimpinan saya nak yang setia. Soalnya boleh singapir kita ke. Jadi elak. Saya lagi setia sendiri. Soalnya boleh singapir kita ke. Mulai kan aku yang dititip bulan berapa? Kau pilkada, pilpres, pilkades, lu mau cuma wani antuk pilkabi. Pilkabi ini nek lali dadi. Nek pilkada nek dadi lali lah. Jadi aku ora tau gubris agama yang ngono. Kula ambil Jokowi ya terserah, ambil Prabowo ya terserah. Tetapi tolong perkara berbeda dalam agama ikhtilaf itu roh. Jadi dulu besok dengan kalau misalkan ya ikut Muhammadiyah tanggal 28 terus 28 Juli besok dengan sholat id lebih dulu monggo. Yang ikut Sabadiyah mestinya 27 ya lah. Yang ikut pemerintah 29 ya monggo, nanti ditunggu pengumumannya kapan. Mau melaksanakan sholat id di masjid ya boleh, mau di lapangan ya ojo dilelek. Ya lah. Sholat kok yang lapangan, dan itu sholat kok yang kecil. Masing-masing punya keunggulannya. Siarnya di lapangan kuat, dan di masjid di sholat tak masjid, dan di lapangan kono tak nyata lapangan. Ya kan? Perbedaan semacam ini, Imam Ghazali memang pernah mengerti. Manusia itu pada dasarnya dibagi 4 golongan. Mekjelinya mau bijaksana. Pertama, orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu ini orang bijak. Mahfud MD membela ikut tim suksesnya Prabowo. Jika ketika persoalan sudah kayak ini, Pak Mahfud MD ngomong, aku cuma mengantar sampai ke KPU. Menang dan tidaknya bukan menikah saya. Kenapa itu? Ibadah itu. Besok dengan Jokowi, Gerindra sudah DWI, tetapi punya berat. Orang sama dengan politik, ya kan? Maka orang yang tahu bahwa dirinya tahu itu orang yang bijak. Yang kedua yang Ghazali mengatakan orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu ini pembelajaran terbaik. Dia sadar kalau dirinya bodoh, maka dia belajar sekuat-kuatnya. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. itu bagus kan? Yang ketiga ini mau calon pertanyaan. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu biarnya. Ini kita ini Jokowi termasuk ini. Kita ini juga lupa dan pintar tak kawan. Sampai dirinya ini dia tetap dirinya sebagai orang desa. Kan gitu kan? Itu kan orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang terbanyak di masyarakat itu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini goblok pintar. Ini seorang kus-kus yang ini Kongar, jika kelompok orang bisa menek bojo ngomong-ngomong kerapannya. Kalau dia jika orang bisa ngomong-ngomong kerapannya, kalau dia juga bisa. Ya kan? Nah, perbedaan semacam ini di dalam Islam, tolong perhatikan, Islam itu lebih memilih 10 sama dengan berapa ketimbang 5 tambah 5 sama dengan berapa. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 dan berapa. Mengapa? Islam membuka perbedaan. Kalau 10 sama dengan berapa tambah berapa, Anda silakan jawab, yang penting jumlah 10. Iya, Anda ngomong 5 tambah 5, apa yang bisa? Oke, ngomong memang 10. Saya ngomong itu tambah 3, apa ya? Tinggal nomor tambah apa? Tinggal nomor tambah nomor. Jumlah nomor berbor sama tambah ji. Sudah berapa ji kamu selama ini orang lima lah? Waduh ya kan? Betul kan? Islam itu memilih perbedaan asal dalam satu koridor. Anda mau terawih 11, Anda mau terawih 21, Anda mau terawih 23, Anda mau terawih 31, 33. Sing penting ramai, gitu. Ojo dia lelet ramai perlu libur cuma. Ojo bener bener 11, tapi ramai tak cuma. Tapi berbetul kan ngapain? Ya kan? Nah, sama kitab suci kita Al-Quran itu sangat membuka perbedaan. Perhatikan besok tanggal 22. Kata Khalifah di dalam Quran itu terulang 9 kali. Perhatikan juga, dua kali disebut dalam bentuk mufrad tunggal khalifah, empat kali disebut khalaif, tiga kali disebut ulama. Coba perhatikan, kata khalifah yang pada dasar bahasa aslinya artinya di belakang atau pengganti atau sering dimaknai itu lampu. Khalifah itu pengganti, pengganti mesti ada di belakangnya yang diganti ya. Ya kan? Seperti kata nuzul Quran, turun. Turun kan mesti sesuatu dari atas. Nek sekali sono enggak kumpul. Nek turun mesti mundur kan. Tapi kan itu salah kan. Wis mulai makro ra bali ini berat. Wis kena jahe kan kok itu. Perhatikan dua kali bentuk mufrad Al-Baqarah 30 sama surat Sof 26 itu dua kali kata khalifah diulang, tetapi yang empat kali pakai khalaif. Ini surat Yunus ada, surat Fatir ada, ya ini ada empat kali kata khalaif. Yang mengandung politik yang tiga, yang khulafah ini mengandung politik. Tetapi saya ingin mengangkat yang mufrad dua. Perhatikan kan, ini jahilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan. Bentuk future tadi kan, sungguh aku akan. Berarti belum kan? Belum kan? Aku akan. Tetapi di mufrad yang kedua di surat Sof 26 Allah berfirman begini, inna ja'alnaka, sungguh kami telah. Berarti ya sekarang, kalau tidak keliru saya pernah jelaskan sama dengan di setiap kali Allah menunjuk dirinya pakai bentuk muthana, bentuk jual, jenengan itu memilih. Memilih pimpinan, jenengan itu memilih kan? Mingin. Nek pilihan jenengan salah, mengandung risiko kan? Mengandung risiko. Lah mingin jenengan pilih. terserah kira-kira sesuatu yang menang sopo, terserah aku mau ekonomi yang lain-lain presiden juga. Saya justru mesaknya Pak SBY jika dua-dua sesuatu pikir reputasi 10 tahun di pimpin presiden akan hancur hanya dalam sehari. Di mata dunia SBY memperhatikan dan menguatkan ini bukan hanya untuk bangsa kita tapi termasuk ini prestasi beliau. Nah ini lancar, siapa yang dapat nama kalau bukan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, betul enggak? Pengimam sholat disediakan makmum. Jadi saya imam sholat memotong sholat di dalam di situ. Imam sholat, amin marilah jelingi surat itu. Sebab beliau memisah-misah Alif, Lam, Lam, Ha. setiap kali nama Allah disebut, angan-angan jenengan mesti ke atas. Dan jenengan tahu di pikiran Allah angan-angannya muncul. Tidak pernah. Tetapi Pak Quraisy mengatakan bahwa alifnya kau ilangi, le moco tidak membuat angan-angan ada berbilang. Allah tutupi alifnya dan dililah kepada Allah. Tutupi langit sisi lalu badannya tetap kepada Allah. Bahkan kami tutupi tinggal dia bu, pasti ke atas. Banding no mecenku pati B-A-N-G-I pati B-N-G-I kau ilangi anti. Ane kok tutupi malah bingung ane kata kita berpok. Maka Quran ini kita kholaso itu menjadikan sesuatu yang pernah roh. Maka diuruskan akan tuh dengan wakudun beda. Seperti ku aku sing mantan wong kaku ini sinau bahasa Arab majaannya akadun tidak datang padaku seorang pun. Berarti sih tak orang ono. Nenek maja ani wahidun tidak datang padaku satu orang. Iso kekat dua. Iya kan? Ayo ayo lanjut lanjut. Dan saya nggak tahu mikir sendiri kayak ngatur ngatur nggak mau pun. Maja ani wahidun tidak datang padaku satu orang dan tidak datang padaku seorang pun. Berarti bapak bisa dengan itu lah. Nenek pulau ngomong maja ani wahidun tidak datang padaku satu orang berarti sosok kata. Maka pengertian peluang penggahat Allah itu satu yang tidak berbagi. Sehingga kalau orang-orang bilang batas kutub minal malaikat di inata, mereka mengira Allah mengambil anak dari para malaikat yang perempuan, itulah cocok di atas dulu. Ya sekali dengan bilang ilah-ilah ilah sampai mati ya tetap lain-lain Allah. Tapi Allah hadis ini, maka akhir kalam ini la ilaha illallah kafalal jannah. Sampai waktu yang berikutnya ke wong tablil terus tak tahu sholat. Dia terus nolak. Pas la ilah mati kamu orang. La ilah terkontrol. Ya sama dengan orang puasa memakai kalbulu kufa bin soimi al-jatuhin dalam dia emisan. Bahwa busuk mulut orang yang puasa disuruhnya akan menjadi bunga kasturi yang sangat harum baunya. Ono sing kenceng nek kok di sini ngetek poso sikatan ngarani. Lho ora sing kapan lu ben baju. Bujal bajuke apa ora kanggo sikatan. Ngerwak nek poso yo mesti bagi baju. Ono ora sing ngomong-ngomongan gaji atur pati kuat. Itu termasuk wong tukang. Dan baca kotor baca kok berani. Maka ketika ayat kedua oleh kelas Allah SWT, aku pernah mengatakan Quran itu mutiara yang bermata banyak. Satuannya muncul kebenaran. Di ayat yang sama akan muncul kebenaran yang baru. Maka ini jangan pernah bosan. Allah SWT ketika aku dulu masih Islam awal-awal, aku membaca terjemah di mana Allah bergantungnya segala sesuatu, betul kan? Oke. Tetapi pada tahap kedua, setelah aku belajar, ada kebenaran baru. Allah itu tujuan segala maksud. Tapi kan, sekarang ini Alubah, Profesor Dr. Presihan, mengartikan somat zat yang tidak berpori, benda yang tidak berubah. Artinya apa? Allah itu zat yang tidak membutuhkan sesuatu dari luar dirinya. Yang di luar dirinya lah yang membutuhkan Allah. Betul kan? Coba kita perhatikan. Anda yang butuh Allah atau Allah yang butuh Anda? Anda yang butuh Allah. Maka kalau ditafsiri mayasyur fa'inna mayasyuri nafsi, siapa mau bersyukur kepada Allah, syukurnya akan kembali pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab Allah gak butuh syukurmu. Andalah yang membutuhkan bersyukur kepada Allah. Betul kan? Saya mudung patung ngantuk terus yang paling ini Quran ini meluruskan akidah sing rusak sejak awal lam jadi. Nah ini aku boleh beri nomor lam menunjukkan ketiadaan masalah. Kamu syuhada aku minggu nilai, boleh balamu selain Allah ikutum sotikin jika kalian orang yang benar. Tapi ayat berikutnya perhatikan, fa'ilam ta'alu walan ta'alu. Lamim menunjukkan ketiadaan masa lampau, lamun menunjukkan ketiadaan sekarang dan yang akan datang. Fa'ilam ta'alu, dulu kamu tidak pernah bisa membuat, walan ta'alu sekarang sampai mati pun kamu akan bisa membuat. Mantap ini yang muncul. Ayat ini cerdas, Pak. Langgarin dulu, aku tidak diperanakan. Mau sampai kapanpun tidak akan diperanakan. Maka kalau kita timbang, mengapa langgur sedemikian pinternya untuk menyatakan ketiadaan sekarang dan akan datang? Walau tato angkal Yahudu, walau nasoro, kata-kata yang dia tahu, Yahudi. Nasraninya pakai lama ini, Pak. Berarti itu kebencian Tuhan Yahudi terhadap Islam. Itu lebih benci Yahudi dibanding Kristen Katolik. Gaza, anaknya dengan Adolf Hitler. Pak, bedanya main takut dan gue boleh gubernur Gaza. Padahal cak kelas papa kecil. Aku ini yang gendul dan gue tidur berupanya satu sih. Kurang pokok sih, penting bantu. Yus kita kaki satu dia bantu orang lewat BCA. Enggak sih itu sebenarnya bu. Ya sih Pak, bantu Gaza. Aku sih nama ternyata yang diwet benci di Islam. Bahkan aku punya kitabnya. Di dalam Quran terdapat 76 sifat yang menjelekkan bagi bangsa Yahudi. Bayar nomor ya. Jangan ditonggol jengkel ini lurus malas. Kecil masjid lurus tuh mbak cucu aku jadi. Wipi tunggul enam ramuan kong. Ya. Tetapi anehnya Yahudinya pakai lampur. Nasraninya pakai ramai. Apa kalau 150 gitu ya? Apa kalau 150 nanti ada periksa. Wala tanto angkal Yahudu wala nasor. Wala lamali wala nasor. Yahudi pencilin tenarannya Nasrani loh tuh penting. Si toleran gelmi takjil. Kau lucuin ya takjil. Ini juga saya ngeragungin ya takjil Israel. Besok di Jepang ya kan. Dan Nasrani saya mending-mending kompor lo mending gereja lo si kumpul beaku rakyat-rakyat soal BPA. Kayak jadi lo kecil satu sandal dan bilang aku menang kayak berbagai dari saya ngomong di gereja lo sepatu rakyat bilang tak mau coba tapi gue pikir di gereja sepatu tinggu dia ngomong pilih Kristen Katolik masih penting. Ada mungkin ada sedikit agak pakai informasi. Nek Paus Benediktus, Paus Paulus itu pentolannya orang Katolik. Orang Kristen terlalu besar pakai kui. Nek mau Paus besok negara Indonesia sih cepat cepat mau Katolik, mau Kristen terlalu besar. Sebab itu bukan pentolannya orang Kristen. Itu pentolannya orang Katolik dan AMD pentolannya apa? Imam Mahdi agar Imam Mahdi tekong dan jenengan lagi ramai dan yang mau ilmu anak musatnya rata tiga tegin bina bira bina nabi yang agak lima dikutir pensiunan nabi bodoh maka kata lagi yang dikuala juga dia tidak diperanakan sebab yang namanya memperanakan mempersekutukan Tuhan itu menghilangkan lain asrota layak bantuan amal juga surat Zumar ayat 35 siapapun yang menyekutukan Allah seluruh amal baiknya akan dihilangkan karena tidak sama berdiri di Quran. Quran ini tidak cuci paling aneh kalau dia kau taruh di depanmu dia menjadi imam menuju surga, jika taruh di sampingmu dia akan menemani kamu menuju surga. Tapi jika Tuhan kau taruh di belakangmu, dia akan mendorongmu masuk neraka. Betul tidak? Inglimpek ini. Maka sesuk menjenengan milik dua-dua sesuk sendi sing menang tindakan dapat. Pimpinan sing cerdas karo Islam mesti menang. Caranya yang nganggut tindakan bagaimana? Lakot jahakum rasul min anfusikum. Lakot ini pamit paling niko. Kot ini ketemu mati pasti sungguh-sungguh. Nek kot ketemu boboret kadang kolong. Ini ilmu ini ngono. Bung ilmu kot ini mati. Aku racun lah. Anggir boleh pimpinan mimpi dari aku jiwakum kamu. Pimpinan yang terbaik yang merakyat. Lurus yang paling merakyat di desa. Gue sih menangis di depan. Aku rasa ngomong Prabowo rasa ngomong Jokowi. Sih menangis di depan itu. Sih merakyat. Merakyat di neneng kaset itu volume pertama tak berhenti. Pimpinan sih merakyat ini nolai misal. Tanggung jawab juga. Delok ke rakyatnya tanggung jawabnya pada Allah itu hebat. Nek pimpinan pun dah ngantok, rata ulang iso. Ini pimpinan kodroh. Kodroh sih. Dan minggu raiso balungnya bagai kodroh. Nek rupo titian lo, sikili mancal tangan ini pun. Kodroh. Ijin beku yukur jengkak jelas. Ingat. Azizun alaihi ma'alaikum. Kepekaan sosialnya tinggi. Sebab penderitaan umatnya dirasa betul oleh Nabi. Pimpinan yang terbaik suka berusuhan. Tak ceritanya Umar bin Khattab sekitar sepertiga malam setelah beliau tahajud, beliau jalan-jalan. Ono ibu menimang-nimang anaknya yang menangis semalam. Tapi ketika dirumoki dari luar rumah oleh Umar bin Khattab, ya orang ini rasanya ini nek duwi pimpinan segera tahu ngerti rakyatnya mengkonek segone wis makan tak gila padahal nanti umar ngincer sing digodok batu lera kok apa begitu Umar bin Khattab mengerti sesoknya sampai di sana Bapak. Beliau mengambil gantung sekarang dipikul diri diterke jipi di Rondone ya. Diberikan sendiri sampai sahabatnya mengatakan kami saja yang ambil mengenai orang tujuan jipi sebab dia diatas bahwa saya yang memimpin benar-benar gak terke rakyatnya ini orang busuan gak ngerti pak menurut pesat rakyatnya betul kan? Azizun alaihi ma'alaikum sampai orang tanggane loro tapi rasa dikokok mesti titik nek nek jipi kan sing loro cepet malah dikira sing loro iki dikira ana maksud tuku ya bakal sira tau kaya apel bar kejet-kejet dewe iki dak perkuat iki sedih iki ra tau iki jujur bar mati kok gak ngerti Indonesia ya ora ra tau kaya bar mati malah Kucing berkucing pun, neng Jawa Timur, makin gubernur Jawa Timur, saya tu mau usul. Dia neng sambutan hampir panik, dia cerita. Kalau Putin menerima serah kesorean pamit, ini terus no, tapi soalnya selangi pamit, ini terus ke orang-orang itu. Si Putin terus dia lewat kuburan itu, dan musola itu dilewati kuburan. Sebelum kuburan itu, itu suaranya ada. Rame Jawa Timur. Isa balik menengkeng musola kuburan singanya berakhirnya. Akhirnya mungkin itu baru raya. Akhirnya ambil itu oleh Petromak marani kuburannya. Sebulan habis ini mungkin keri. Semati masa Allah itu. Aku yang kecil. Om Sikisah kita marani kuburan. Maka saya titik orang yang menjadi pimpinan orang yang suka wong pinter, bener betul. Wong PPO ngopo? Pakok. Mulane nabi kita baru ngurungi dari pimpinan kenapa? Ama ya umum kan saling kodo. Ama ya umum menumpu menuju menanak tadi. Dari ama ya umum muncul tuh kata ibu. Ibu itu artinya orang yang patut diteladani. Jenengan di ibu. Lalu saya ini malah ibu yang kudeli dilihat tekan kok. Aku ini yang bisa diteladani jadi. Aku yang belum. Tapi neng mau perlu jodoh. Kong ini Mas Edi wali kota ini dengan ya aku kongko dia juga kenangan susah kuning harus ditutup. Aku boleh-boleh saja setuju pak. Neng kok juga galak ini sangat jodoh sekolah pemukiman. Bapak ngurupi ini. Dan neng kok tutup kok lalu orang nonggol kulit kawa turut kecil rami dong. Ya ada yang ini masih dia kayak mikir-mikir belum ada ini pernah ditutup oleh Pak Sukami juga tapi rasa ya maka saya ingin katakan orang-orang yang pemimpin yang terbaik itu orang yang memimpin rakyatnya apalagi bilmu minina rawur rohim ini Jokowi pernah dicurigai neng suruh wakili Kristen neng DKI wakili Ahok gitu lah saya ini wakil presiden Manila lihat Kristen tak digantung bangsa Indonesia ternyata enggak kalau wakilnya Yusuf Kalla kita tahu siapa beliau ya maka sekarang saya hanya menenangkan bahwa umat Islam 22 sesok orang usah gegeri KPU lah yang berhak memutuskan siapa pemenangnya netis pemenangnya dia harus aja raju Jokowi mamane terpilih dia bukan presiden PDIP tapi presiden Indonesia nek perlu dibantu cuman gelem sering kok akhirnya gelem cahane ngomong-ngomong perkara presiden iki gelem Gus Dur yo kok mikir yo kok SBY yo kok aku yo malah takon lha kowe opo kok kowe RT ora payu aja sok nyewa aku benci wong nyene iki benci wong kowe dhewe nek dadi presiden karuan pecung ya kan? Doakan saja Pak Prabowo, Pak Jokowi sesuai yang menang, yang penting Baladatun Toyibatun Walaupun Bapak Lam Yalin Balam Yulat, yang terakhir Balam Yakul Lalu Kukuan Maka Kaifan Kami Selihi Saya Allah itu berbeda dengan apa yang kamu tahu di seluruh. Jadi jangan membayangkan pernorno Allah itu seperti kaya ini kaya ini rasa serat tekan awalnya jadi otaknya harus serat tekan sebab manusia amat terbatas jika kebenaran hanya berukur dengan kekuatan akal aku yakin dengan terkecoh sebab Al-Quran yang mujizat Al-Quran yang luar biasa hati-hati terhadap keluar biasaan yang terjadi berulang-ulang itu mampu mengurangi rasa kekaguman. Tak boleh ini kebikan luar biasaan yang terjadi berulang-ulang itu mampu mengurangi rasa kekaguman. Ketika ada segelas air putih disulap dari apa? Dengan pertama kali kagum, kok iso? Neng berbentuk berbunuh terus tuh kecil kan? Iso pindah lagi, wes kulitah. Hebatnya matahari yang keluar dari garis edarnya itu sangat luar biasa. Tetapi karena peredaran matahari menjunjung kaya ngono, akhirnya rasa kagum Anda hilang. Sebenarnya dia sangat luar biasa. Tapi karena terjadi berulang-ulang, maka bisa mengurangi rasa kekaguman. Katulah ya, belajarlah dengan baik. Aku soalnya sendiri janji meneh. Sama istri saya mulai bujuku takja. Istri saya ini rotok berbudul dia tahun ini minta berangkat haji sendiri berapapun biayanya oleh dia dosen SD dosen SD ini kemati dan sini patah kalah di sekolah nah ini di buka kaji di mas aku tak buka kaji ini maka diri hebat tak iya tak ada tangan ini jenis ini gue itu sama makromi ya kota kuliah di Rondo. hilang bolanya. Okay. Itu terima kasih dan tidak panjang-panjang karena masih ada kewajiban lain. Jadi kita tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa 'ala ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau bebankan di kedua pundak kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Jangan Kau siksa kami ya Allah manakala kami lupa dan lalai. Ampunkanlah dosa kami ya Allah seperti telah mengampunkan dosa umat yang telah mendahului kami. Sehingga kami kaya, jadikan kekayaan kami seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Manakala kami dirundung kemiskinan, kuatkanlah iman kami seperti Nabi Ayub alaihissalam. Sederhanakanlah hidup kami ya Allah sesungguhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambutlah gayung kami dan jawablah doa kami Allah seperti telah Kau sambut gayung umat terdahulu dan telah Kau jawab doa umat yang mendahului kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian Tuhan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, telah bersama-sama kita mendapatkan tambahan ilmu keislaman kita, oleh berkati kita dapat memberikan manfaat pada kita semuanya dan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian selesai sudah pengajian Nuzulul Quran malam hari ini yang telah diisi oleh beliau Bapak Kiai Haji dengan gaya khas beliau kuyon marino, tetapi substansinya betul-betul berikan manfaat pada kita semuanya. Terima kasih pada kita hari ini.